sekarang udah gede, udah saatnya dewasa dan gak mini-mini. Raja gue untuk masukin bangku sekolah, kata orang itu masa-masa bahagia. Banyak orang baru lu di sekitarku, macam-macam entah itu cupu atau belagu. Ku sambut penuh semangat dengan senyumanku, kini ku merasakan dunia-dunia baru. Waktu ke waktu, hari ke hari, makin lama semakin banyak teman yang ku kenali. Senangnya hati ini sungguh tak bisa dibendung, rasakan nikmati indahnya masa sekolahku ini. Masa-masa paling indah saat ku masih sekolah, mulai kenal wanita dan tahu artinya cinta. Cinta monyet itu kata mereka, yang penting aku suka, penting aku bahagia. Hari selanjutnya udah beda acara, gara-gara aku kenal seorang wanita. Daya tarik cinta manisnya sangatlah kuat, manis parasnya tipe-tipe cewek pemikat. Aduh gawat, aku terpikat. Satu ketipan matamu panjatkan cinta pesona. Aduh gawat, aku terpikat. Agaknya sinetron ku jatuh cinta pandangan pertama. Dia bertanya-tanya, ada apa denganmu? Mulutku bohong tapi hati ini menggonggong. Ku harap dia tahu tentang semua perasaanku. Cinta monyet bersemi dan tumbuh di dalam hatiku. Masa paling indah saat ku masih sekolah, ku mulai kenal wanita dan tahu artinya cinta. Cinta monyet itu kata mereka, yang penting aku suka, penting aku bahagia. Semangatku bertambah untuk masuk sekolah, karena ada dia bidadari yang aku puja. Sampai sekolah teman-temanku jadi aneh, mereka samperin aku dan bilang cie cie. Buset, memang dari mata dah kelihatan, di dalam mata orang kasmaran ada rembulan. Kuberikan sedikit senyum tersipu malu-malu, mak coblang beraksi semua masalah teratas. Asik, senangnya masa-masa sekolah asik. Banyak teman-teman banyak cinta, tapi jangan sampai kau lupa belajar agar kita hebat dan kita menjadi pintar. Sama-sama